Kau hancurkan aku dengan kepalsuan. Kau lululantahkan hati ini sesuka hatimu. Dimanakah letak perasaanmu? Pertikaian diantara kita terjadi lantaran kau memilih dia sebagai pengganti diri.